السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bersama untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kitab yang baru pada hari ini Selasa tanggal 14 Zulqa'dah 1443, bertepatan dengan 14 Juni 2022, kita masuk ke kitab yang baru yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fa yaqulu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. إمام مسلم رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab bunyi kitab ini dengan judul Kitabul Jannati Wasifati Na'imiha wa Ahliha. Kitab tentang surga atau kitab surga dan sifat kenikmatan kenikmatannya atau nikmat-nikmatnya dan juga keadaan penghuni-penghuninya. Ya. Ungkapan kitabus sifat kitabul jannati wa sifati na'imiha wa ahliha ini perkataan Imam Muslim. Ya. Imam Muslim. Sementara bunyi bab, ya, bunyi-bunyi bab itu semuanya adalah buatan Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Jadi kitab Sahih Muslim ini disusun oleh Imam Muslim dengan memasukkan hadis-hadis Nabi, mengumpulkan hadis-hadis Nabi dan memilihnya, kemudian memasukkan ke dalam kitabnya ini. Nanti dia susun dalam bentuk kitab-kitab, ya. Kitab Kitabul Iman, nah, kemudian dibawakannya di bawah kitab ini hadis-hadis yang sangat banyak berkenaan dengan iman. Nanti yang memisah-misahkan atau yang membuatkan pasal-pasal atau bab-bab atau sub-sub-bab itu Imam Nawawi yang mensyarahkan, ya. Sementara judul setiap kitabnya adalah perbuatan Imam Muslim, seperti yang sekarang ini Kitabul Jannati wa Sifati Na'imiha wa Ahliha, kitab surga dan sifat kenikmatannya dan penghuninya, itu adalah perkataan Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian ada satu catatan yang mungkin tidak kita temukan di kitab kita ini, yaitu setiap memulai kitab, ya, setiap memulai kitab Imam Muslim sebelum membuatkan judul kitab, dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kitab begini-begini. Kemudian ketika selesai kitab itu, dia masuk ke kitab yang lain, dia memulainya lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini bisa jadi adalah yang benar-benar dilakukan oleh Imam Muslim atau perbedaan cetakannya, perbedaan cetakan ada kemungkinan Imam Muslim memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dari awal sekali. Nanti ketika memulai kitab per kitab, dia tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak mengulangi kembali Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada kemungkinan seperti yang ada di cetakan kita ini, dia pada setiap hendak memulai kitab yang baru, dia kembali mengucapkan Bismillah atau menuliskan, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tentang surga kita sudah mengetahuinya pada kitab sebelum ini, yaitu Kitabul Qiyamati, Kitabu Sifatil Qiyamati wal Jannati wal Nar. Al Jannah adalah salah satu nama dari surga. Al-Jannah adalah salah satu nama surga, dinamakan dengan Al-Jannah, diambil dari kata-kata Jannah yajinnu, artinya menutupi. Dinamakan dengan Al-Jannah, diambil dari kata-kata Jannah yajinnu, artinya adalah menutupi. Menutupi. Makanya dalam bahasa Arab, orang yang gila dinamakan dengan majnun. Orang gila dinamakan majnun karena tertutup akalnya. Dan dinamakan taman, dinamakan dalam bahasa Arab taman dengan jannah, ya, kebun, taman dinamakan dengan jannah karena di dalamnya ada pohon-pohon yang banyak daunnya yang menutupi pandangan. Dinamakan juga dengan jannah. Mungkin saja di antara penyebab surga dinamakan dengan al-jannah karena di dalamnya ada pohon-pohon yang rindang, yang banyak daunnya yang menutupi pandangan. Ini secara bahasa. Sementara dalam istilah agama, al-jannah salah satu dari nama surga. Dan surga atau jannah adalah tempat yang telah disediakan, dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Di dalamnya nanti akan ada hadis yang berkenaan dengan gambaran kenikmatan yang telah disiapkan oleh Allah untuk penghuni surga di surga. Segala bentuk kenikmatan di dalam surga. Dan tidak ada lagi yang namanya susah. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi lelah, tidak ada lagi sedih. Ya. Di dalamnya adalah kenikmatan dengan segala macam bentuk dan jenisnya. Makanya di sini nanti akan ada pembahasan khusus tentang bentuk nikmat surga. Ya. Kemudian juga keadaan penghuninya. Di antara keadaan penghuni surga adalah usianya tidak bertambah. Ya. Dia tetap akan selalu muda, ya. Mereka abadi di dalamnya, ya. Mereka abadi di dalamnya. Kita masuk ke bab yang pertama. Di sini tidak ada bunyi bab. Langsung ke hadis, dan kita juga di kitab kita ada bab yang pertama yang berbunyi bab sifat surga, ya. Bab sifat surga. Kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis nomor 7080. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab, qala haddathana Hammad ibn Salamah an Thabit wa Humayd an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim di sini dengan jalan dengan dua jalur, ya. Karena di sini Anas bin Malik menyampaikannya kepada dua, atau Hammad bin Salamah mendapatkan hadis ini dari dua jalur, yaitu yang pertama Thabit ibnu Aslam al-Bunani, ya. Kemudian Humaid bin Abdurrahman. Kemudian mereka berdua meriwayatkan dari guru mereka Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Huffat dikelilingi ya al jannah surga bil makarih, dengan perkara-perkara yang tidak diinginkan, dengan perkara-perkara yang dibenci, tidak disukai, dengan perkara-perkara yang berat. Ya. Jadi surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang seperti itu, tidak disukai, bahkan banyak yang membenci, kemudian berat dan susah. Jadi kesusahan, beratnya hal-hal yang berat, kemudian hal-hal yang tidak disukai dan bahkan bisa jadi dibenci. Itulah yang mengitari surga. Jadi untuk masuk surga mesti melewati itu. Dan itu semua tentunya di dunia. Ya. Jadi seseorang yang di dunia ini kalau hendak masuk surga, dia harus melewati hal-hal yang tidak disukainya, hal-hal yang dibencinya bahkan, atau yang perkara-perkara yang menyulitkannya, yang menyusahkannya. Hafidz Ibnu Hajar Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan makna hadis ini. Maka qal wa ma'nahu la yusilu ila jannati illa birtikabil makarihi wan nari bisyahawat wa kadzalika huma mahjubatani bihima. فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب فحتك حجاب الجنة باقتحام المكاره وحتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة. أخر هذا أنه في الجنة، كلام الجنة في الجنة. طيب الإمام النووي رحمه الله تعالى من جلسكن معنى سرقة دي kelilingi oleh perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang tidak disukai, dibenci. Beliau mengatakan makna ungkapan ini termasuk yang berikutnya, wa ma'nahu la yusall ilal jannah, maknanya tidaklah akan sampai ke surga illa birtikabil makariyah, kecuali dengan mengerjakan melalui, melewati perkara-perkara yang susah, yang sulit, yang berat. Ya, begitu juga ungkapan berikutnya itu tentang neraka. Beliau mengatakan faman hataka al-hijaba wasala ilal mahjubi, barang siapa yang melampaui penutup. Ya, barang siapa yang melampaui dan melewati penutup, maka dia sampai ke yang tertutup. Jadi surga itu ditutupi oleh al-makarih tadi, yang maknanya adalah perkara-perkara yang kita tidak menyukainya, membencinya, yang berat terasa oleh kita, yang menyusahkan. Ya, untuk, dan inilah yang bentuk penutupnya. Kalau kita ingin sampai kepada yang ditutup, maka kita harus melewati penutupnya. Makanya kata Nawawi, faman hatakal hijab, barang siapa yang menyingkap hijab, ya, wasala ilal mahjub, maka niscaya dia akan sampai ke lokasi yang ditutup. Ya, kepada lokasi yang ditutup. Fahatku hijabil jannah, maka menyingkap hijabnya surga, penutup surga adalah iktihamul makarih, mau tidak mau yang susah-susah, yang berat-berat, yang tidak disukai, itu harus disingkap, harus dilanggar, harus dilakukan, harus dirasakan. Ya, sebagaimana di dunia semua kita mengetahuinya. Barang siapa yang ingin bersenang-senang, kemudian dia harus susah-susah duluan. Pepatah kita berenang-renang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, kalau ini berlaku untuk kehidupan dunia, kenapa surga tidak? Kenapa surga harus dikejar dengan berleha-leha, bersantai-santai, ya, bermudah-mudah, sementara surga jauh lebih mahal daripada dunia, ya. Dan kayaknya hadis ini sama dengan pepatah tadi, ya, sama dengan pepatah tadi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi surga itu dikelilingi, ditutupi oleh Allah dengan hal-hal yang tidak disukai, bergadang malam untuk menghidupkan malam dengan ibadah, ya, berlapar-lapar di siang hari untuk menghidupkan siang dengan puasa, ya, berkering-kering tenggorokan dengan berbagai macam zikir dan doa, dengan membaca ayat-ayat Allah, dan seterusnya. Mungkin saja berkurang-kurang dalam harta demi berinfak di fi sabilillah, dan segalanya penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan, dan bahkan terjadi atau bisa jadi menuntut ditumpahkannya darah kita sebagaimana yang telah dilalui oleh orang-orang yang sudah mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, para asyuhada, orang-orang yang gugur di medan perang menegakkan agama Allah. Ada orang yang miskin dengan infaknya di dunia ini, tidak punya apa-apa, itu yang mereka pilih demi sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fahatku hijabil jannati biqtihamil makarih, itu dengan mesti mau tidak mau melalui yang susah-susah tadi, yang berat-berat, yang tidak disukai, ya. Kemudian sebenarnya ada baiknya kita lanjutkan membaca hadis agar kita bisa lengkap membaca uraian An-Nawawi rahimahullah. Wa huffatin nar bisyahwat. Kita baca hadisnya. Dia dua kalimat saja. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Sementara neraka dikitari, dikelilingi oleh Allah, ditutupi neraka itu dengan semua yang disukai, yang cocok dengan hawa nafsu, dengan syahwat, dengan selera kita manusia, ya, itulah neraka, ya. Maka sebagaimana untuk sampai ke surga mesti melewati penutupnya, dan untuk sampai ke neraka akan dilewati dengan melangkahi dan melompati penutupnya tadi, menyingkap penutupnya, itu semua yang berhubungan dengan syahwat. Asyahwat kalau bisa dikatakan dia lawan dari makarih. Jadi makarih itu lawan dari syahwat. Makarih sesuai yang semua yang tidak kita sukai, yang bertentangan dengan selera kita, yang tidak cocok dengan tabiat kita manusia misalnya. Ya, sementara syahwat itu yang disukai. Semua yang berhubungan dengan neraka disukai oleh manusia. Ya, dari hawa nafsu syahwatnya, yang berhubungan dengan harta, berhubungan dengan tahta, berhubungan dengan wanita, ini semuanya yang hal-hal yang mengitari dan mengelilingi neraka. Setelah kita selesai membaca hadis tadi, kita kembali ke uraian Nawawi rahimahullah. Wahadku hijabin nar birtikabis syahwat, dan menyingkap tabir penutup neraka itu dengan cara mengerjakan, melanggar, atau melakukan perbuatan-perbuatan, hal-hal yang sesuai dengan syahwat. Kemudian beliau menguraikan tentang makarih. Fa'ammal makarih fayadkhulu fih. Ini yang maksud dengan disebutkan beberapa contoh al-makarih yang mengilingi neraka, surga. Disebutkan beberapa contoh oleh An-Nawawi. Al-makarih fayadkhulu fi, masuk ke dalam konteksnya adalah al-ijtihadu fil ibadat, bersungguh-sungguh beribadah. Ini susah, beratnya. Bersungguh-sungguh beribadah susah dan berat, kemudian wal muwadhabati alaiha, wal muwadhabatu alaiha, dan continue, terus menerus menjaga ibadah itu agar tetap dilakukan dengan total, dilakukan dengan maksimal. Kemudian wasabru ala masyaqqiha, dan juga sabar menghadapi susahnya beribadah. Makanya semakin susah seorang hamba beribadah, semakin besar keutamaannya, semakin mudah, semakin banyak turunnya rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara penyebab-penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk susahnya beribadah yang sederhana saja, yaitu berwudu. Ya. Berwudu. Berwudu ini nampaknya saja sederhana, tetapi bagi mereka yang benar-benar bersusah-susah untuk melakukannya, maka akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Al-wudu'u 'alal makarih. Ya. Wudu ketika susah untuk melakukan berwudu, seperti di daerah atau di zaman Nabi tentunya, dan di Arab sana di musim dingin, ya, di musim dingin itu susah untuk menyentuh air, kalau terutama di subuh hari, untuk buka keran itu di subuh hari sangat berat, karena memang airnya sangat dingin, kita sudah kedinginan, ya. Nah, untuk menyentuhkan jari saja di air yang jatuh di mulut keran itu susah, apalagi untuk mengusap, membasuh tangan, kemudian membasuh wajah, berkumur-kumur, ini sangat berat, sangat berat. Alhamdulillah di zaman kita sekarang ini ada teknologi penghangat air, ya, penghangat air. Tetapi dahulu tidak ada, di zaman Nabi SAW tidak ada. Makanya Nabi SAW memberikan kabar gembira orang-orang yang tetap berwudu dengan nyaman, dengan tenang, walau melakukannya sangat berat. Jadi semakin terasa beratnya sebuah ibadah oleh kita dan kita tetap melakukannya, maka ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Ya. Wasabru ala masyaqiha. Begitu juga salat. Salat ini beratnya. Berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaha la kabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat. Ya, berat. Apalagi salat subuh dan juga salat isya. Bagi Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, athqalus salati 'alal munafiqin salatu al-fajri, salatu subhi wa salatu isya. Salat yang paling berat ditunaikan oleh orang-orang munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Ya. Maka semakin ibadah itu semakin menuntut kita untuk jauh dari sentuhan-sentuhan orang lain, semakin berat. Sentuhan-sentuhan orang lain, misalnya didengar oleh orang-orang lain, dilihat oleh orang lain, ya, semakin jauh, semakin tertutup, semakin privasi, maka akan semakin berat dan semakin indah dan juga semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu mengatakan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika semua orang tidur. Semakin jauh dari sentuhan-sentuhan manusia dengan melihat, dengan mendengar, maka akan semakin disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kadzmil ghaidhi, di antara ini yang juga susah, ya. Ini yang juga susah, yang perlu perjuangan dan itu surga, yaitu menahan amarah. Menahan amarah ini bukan tidak marah. Ya. Bukan tidak marah, tetapi marah, tetapi bagaimana yang dimuliakan oleh agama adalah bagaimana marah itu tidak ada reaksinya. Karena kalau tidak marah, ya, ini tingkatan yang luar biasa. Tingkatan yang luar biasa. Orang kalau disakiti, dianiaya, disiksa, diganggu, ya. Kemudian tiba dia sama sekali tidak ada rasa amarahnya, ini tingkatan yang tinggi sekali. Tetapi yang dituntun oleh agama untuk semua yang bisa mereka dengannya meraih kemuliaan adalah marah, kemudian menjaga diri agar tidak melakukan reaksi dari marah, ya. Dengan upaya-upaya yang dituntun oleh agama seperti bila mana berwudu terutama, ya, berwudu. Bila seseorang itu marah, bagaimana dia menghilangkan atau mengurangi amarahnya tersebut, maka langkah-langkah yang diajarkan oleh agama adalah berwudu. Ya, berwudu. Kemudian sebelumnya adalah isti'adzah. Ini juga dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menuntun untuk beristi'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama. Kemudian berwudu. Kemudian langkah-langkah yang lain seperti ketika dia marah itu dalam keadaan berdiri, upayakan untuk duduk sehingga reaksinya semakin mulai menipis atau semakin terbatas reaksi dari marah. Karena kalau sudah duduk dia, maka kaki tidak akan mungkin berfungsi. Dan gerakan tangan untuk melampiaskan marah sudah mulai berkurang. Karena bagaimana orang bergerak dengan leluasa sementara dia dalam keadaan duduk. Ya. Kemudian kalau seandainya masih terasa, dikhawatirkan reaksi dari marah itu akan muncul, maka berbaring. Semakin mengerucut atau semakin sempit hal-hal yang tidak disukai oleh Allah ketika marah. Banyak langkah-langkah yang dituntun oleh agama yang menunjukkan, membawakan kita kepada pemahaman bahwa yang dituntun dalam hal ini adalah ketika marah upayakan agar reaksi dari marah itu tidak membuat kita berdosa dengan menahannya. Wal kadziminal ghaidha wal am. Makanya di ayat itu, di surah Ali Imran itu, Allah membagi dua. Wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas. Ini dua tingkat. Yang pertama, tingkatan ini yaitu dengan susah-susah menahan emosi, mengusap dada. Auzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tenang, tenang, tenang. Lapang, airnya hilang. Ya. Kemudian yang di atasnya yang lebih utama adalah memaafkan. Yang menahan marah belum tentu memaafkan, tetapi dia tidak berdosa karena amarahnya itu tidak ada reaksinya. Tidak ada perkara-perkara yang membuat dia berdosa. Dan dia berpahala, saat itu dia berpahala karena menahannya. Yang kedua, pahalanya semakin besar. Sudahlah dia, orang yang sudah memaafkan berarti dia tidak melakukan reaksi marah. Dan plus lagi, sudahlah dia tidak melakukan reaksi dari marahnya, tidak menyumpahi orang, tidak menghinanya, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, kasar, dan bahkan tidak menyakiti secara fisik juga. Kemudian plus orang tadi tidak lagi berdosa. Orang yang menyakitinya tidak lagi berdosa karena dia sudah memaafkan. Kalau yang menahan marah belum tentu yang berbuat aniaya itu lepas dari dosa. Cuma dia yang bebas dari dosa dan dia berpahala. Kalau dia naik ke tingkat di atasnya yaitu memaafkan, maka dia bukan saja tidak berdosa dan bahkan dia berpahala. Dan ditambah lagi pahalanya ketika dia membebaskan orang yang menyakitinya itu dari dosa. Lepas dari tuntutannya, subhanallah, agama kita luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya. Jadi tingkatan akhlak itu benar-benar diatur sedemikian rupa oleh agama kita sehingga orang-orang yang berjiwa mulia akan semakin lama semakin naik tingkat, naik tingkat, naik tingkat. Dan bahkan ada orang yang menunggu-nunggu disakiti. Ya. Menunggu-nunggu disakiti. Bagaimana dia bisa mendapatkan keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar hadis, tidak ada satu pun yang lebih sabar menghadapi gangguan siapa daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih yang telah kita pelajari. Tidak ada satu pun yang lebih sabar menghadapi gangguan, menghadapi tindakan-tindakan menyakiti dalam tanda petik ya, dalam tanda kutip, maksudnya berbuat salah terhadap Allah, lebih kuat, lebih sabar menghadapi semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat itu kan makhluk Allah, ciptaan Allah. Kemudian dia beri segala-galanya, di kebutuhan hidupnya disenangkan dan dimudahkan dalam kehidupan, kemudian digunakannya semua yang diberinya itu untuk mendosainya, memaksiatinya, kemudian tetap juga dilanjutkan oleh Allah pemberiannya sampai selesai semuanya. Diberi kenikmatan dunia, bahkan banyak di antara makhluk ciptaan Allah ini yang kufur kepada Allah, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan menandingi Allah dengan lancangnya menyatakan dirinya sama dengan Allah seperti Firaun. Ya. Ini kalau seandainya ada manusia yang seperti itu, maka ini semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama yang begitu sabar menghadapi gangguan dan tindakan-tindakan aniaya yang dilakukan oleh musuh-musuhnya terhadapnya, berbagai macam cara. Kalau dengan kata-kata itu sudah tidak ada lagi batasnya. Celaan, cacian, tuduhan, hujatan, berbagai macam. Pokoknya mereka mencari kata-kata, mencari kalimat, mencari susunan ungkapan yang membuat mereka puas untuk mencela dan menghina Nabi. Makanya bermacam-macam tuduhan. Tuduhan gila, tuduhan tukang sihir, ya, tuduhan penyair, tuduhan memecah belah dan seterusnya. Tuduhan memecah belah ini mereka sampaikan kepada Nabi SAW. Ya. Menghina-hina tradisi, ini dalam tanda petik ya. Dan kalau kita jujur membaca sirah Nabi, kita akan temukan ungkapan orang-orang Quraisy kepada Nabi, hujatan mereka kepada Nabi begitu. Wasaffaha ahlamana. Ya. Mereka sampaikan kepada Abu Talib bahwa kemenakanmu itu telah mencela dan mencaci orang-orang yang kita hormati. Ya. Ahlama itu orang-orang cerdas, orang-orang yang terpandang, termulia, tokoh. Ya. Ini yang mereka tuduhkan kepada Nabi SAW. Sementara Allah disekutukan, ya, dikufuri, itu dianggap tidak ada apa-apanya. Manusia yang sudah mati diajak orang-orang yang masih hidup untuk meninggalkan pemuliaan yang seharusnya mereka berikan kepada Allah, diingkari, dimusuhi, dan ini realita sejarah. Ya. Bagi mereka yang belajar agama kemudian membaca sirah Nabi, tidak akan mungkin luput dari mereka ungkapan orang-orang Quraisy kepada paman Nabi SAW yang meminta paman Nabi Abu Talib untuk menghentikan Nabi berdakwah. Sebenarnya Nabi tidak pernah menyinggung tentang berhala-berhala mereka, tetapi mengajak menyembah Allah itu hakikatnya. Ya. Itu yang sebenarnya yang mereka tidak suka. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang neraka disebutkan di sini kazmul ghaiz, kemudian memaafkan, wal afu, wal hilmu, santun, ini semuanya susah ya. Was sadaqah, bersedekah, wal ihsan ilal musyi, ini juga luar biasa, berbuat baik kepada siapapun yang mengganggu. Nah, ini berat ini. Kita maunya membalas dan kita lebih sangat suka untuk membalas berlebih. Ya. Kemudian wasabr 'ala syahawat, wasabru 'ala syahawat, sabar meninggalkan hawa nafsu. Kemudian yang berkenaan dan yang lain-lainnya ya. Kemudian yang berkenaan dengan wa amma syahawat allati an-nar mahfufatun biha fa dhahiru annaha asy-syahawatul muharramah كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. Adapun neraka yang tadi ditutupi oleh syahwat, An-Nawawi rahimahullahu taala, dia hidup di abad ke-7 Hijriah. 676 meninggal dunia rahimahullahu taala. Sekarang kita abad ke-15. Ya. 7 abad yang lalu. Dan di sini beliau bercerita tentang contoh-contoh praktek syahwat yang merupakan penutup atau penghalang surga. Siapa yang melewati syahwat tersebut akan sampai yang menghalangi neraka, barang siapa yang sudah melewati syahwat tersebut akan sampai di neraka. Waliyadzubillah. Kata beliau, adapun syahwat yang menutupi, mengelilingi, mengitari neraka, fadzahir, maksud dari syahwat ini tampaknya yang jelas adalah syahwat yang haram. Ya. Karena syahwat terbagi dua, ada syahwat hawa nafsu yang justru kita beribadah melampiaskannya. Ya. Melampiaskannya di jalur yang, bukankah makan itu termasuk syahwat, minum syahwat, memakai nikmat, menggunakan nikmat, memakai nikmat yang diberi oleh Allah di dunia ini adalah ibadah, ketaatan. Dia syahwat tetapi kita beribadah. Ya, Allah, Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba bila mana makan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, bila mana minum dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada terbuka bagi seorang mukmin untuk menikmati menikmati apa yang diberikan oleh Allah kepadanya dari nikmat dunia, dari pakaiannya, dari harta, dari rumahnya. Ya, bila mana memang yang dia miliki itu seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mencarinya dengan jalur yang haram. Ya, tetapi dengan halal, maka boleh saja untuk menikmati syahwat kendaraan, syahwat tempat tinggal, syahwat pakaian, apapun juga, sebatas dengan mendapatkan dengan cara yang halal dan juga mempergunakan sesuai dengan kemampuan. Ya, dan ini sudah diterapkan dari generasi-generasi dahulu. Ya, saya tahu ada seorang perawi hadis ini yang banyak penuntut-penuntut ilmu hadis yang kurang serak dengan dia. Ya. Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri, dia juga termasuk gurunya Imam Muslim. Ya. Dia karena memiliki kekayaan, maka penampilannya subhanallah. Pakaiannya indah, rapi, bersih. Ya, banyak orang yang memang mungkin penuntut ilmu kan bermacam-macam juga wataknya. Ada yang memang dia merasa cukup atau merasa nyaman dengan tampilan biasa-biasa saja, dan bahkan terkesan tidak memperhatikan kerapian, terkesan tidak memperhatikan kebersihan. Ya, tidak memperhatikan kebersihan. Ya, agama kita bersih, agama kita rapi, agama kita luar biasa menyusun, mengatur semuanya. Tidak ada salahnya seseorang menggunakan apa yang diberikan oleh Allah di dunia seperti yang dilakukan oleh beliau, karena memang beliau salah satu dari pejabat pemerintah, kalau tidak salah dia adalah seorang qadhi, dan gajinya cukup untuk memiliki pakaian-pakaian yang bagus, dan itu dia pakai terus. Dan Nabi SAW menganjurkan, bila Allah berikan kepadamu nikmat, tampakkan bahwa engkau merasakan nikmat itu, tampakkan kepada Allah. Ya, kamu gunakan dan kamu bersenang-senang dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi ini termasuk syahwat, tetapi syahwatnya bukan syahwat yang haram, bukan syahwat yang haram. Ini yang diinginkan oleh An-Nawawi ketika mengatakan fadhahiru annaha syahawatul muharramah, yang mengelilingi neraka itu bukan mutlak, ya, bukan mutlak kemewahan hidup di dunia. Jangan dikira itu nanti, karena ini Nawawi agar menghindarkan orang berpahaman salah memahami, berbeda, salah dalam persepsi, sehingga dikatakan semua yang senang-senang, yang mewah-mewah di dunia ini pengeliling atau yang mengelilingi neraka. Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman, seorang raja dengan kerajaan yang besar? Ya, Nabi Daud ayahnya juga demikian. Padahal mereka adalah orang-orang yang di dunia ini hanya melihat sekilas mata, dan mereka tidak tertipu dengan dunia. Bahkan sempat Nabi Sulaiman diceritakan oleh Allah di surat Sad, ya, tertunda surat asarnya gara-gara sibuk bermain kuda. Ya. Ya, As-Safi Al-Jiyad, surat Sad. Intinya Setelah dia merasakan bahwa dia terlalaikan oleh hartanya dari ibadah, diperintahkannya kudanya itu ditangkap kemudian disembelihnya. Disembelihnya. Ini mereka yang melihat dunia walaupun mereka memilikinya. Itulah pandangan mata orang beriman terhadap dunia. Yang kita inginkan adalah menjelaskan maksud dari An-Nawawi bahwa yang dimaksud dengan syahwat yang mengitari neraka dan syahwat yang haram. Baik itu halal tetapi membuat kita jauh dari agama, ini haram. Ya. Membuat kita jauh dari taat, ini haram. Kemudian dicontohkan oleh beliau, di antara syahwat yang haram adalah khamar. Ya, khamar yang memabukkan, yang meminumnya merasa diawang-awang. Ya. Terasa dunia ini surga baginya, padahal menghilangkan akal. Ya. Ini syahwat muharrama. Zina juga nikmat sesaat, tetapi dia adalah fahishatun wasa'a sabila. Dia adalah perbuatan yang kotor, keji, dan jalan yang sangat buruk, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya seringkali merintih dalam kalbu ketika konsultasi-konsultasi problem rumah tangga yang seperti ini. Terakhir ini ada yang menikah dengan alhamdulillah dia dinikahi oleh wali hakim. Dia dahulu lahir di luar nikah. Ya. Ya, dia sudah menikah pula anak perempuan ini. Dan ini bukan satu dan sangat banyak sekali problem-problem di masyarakat yang disebabkan oleh zina. Dia menanyakan bagaimana hubungan saya dengan ayah saya, apakah mahram? Subhanallah, ini kehati-hatian. Padahal dia baru saja mengaji. Pakaiannya pun belum tampak tanda-tanda dia menjalani agama ini dengan sempurna, ya, dengan baik. Ya, tetapi dia sudah khawatir, bagaimana boleh enggak ustaz saya bersalaman, berjabat tangan dengan ayah saya? Para ulama ini berbeda pendapat. Boleh enggak saya membuka jilbab saya? Ya, di hadapan ayah saya. Bagaimana saya dengan adik-adik laki-laki saya? Subhanallah. Saya teringat firman Allah tadi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, sesungguhnya dia adalah perbuatan yang keji, kotor, dan jalan yang buruk. Jalan yang buruk itu tadi, anak lahir di luar nikah dan anak hasil zina, itu tidak ada kerabatnya. Tidak ada kerabatnya. Dia tidak punya mahram sama sekali. Dia di dunia ini punya jalur keturunannya cuma ibunya saja. Al-waladu lil firash, kata Nabi SAW. Bahkan dipertanyakan bagaimana intennya hubungan dia dengan ayah biologisnya sendiri. Dipertanyakan. Para ulama membahas ini. Ya, membahas ini. Walaupun kita lebih condong ke pendapat tidak sampai ke tingkat tidak mahram, agak longgar, tetapi juga berhati-hati. Berhati-hati ini saja sudah menyempitkan. Jelas ayah kita, cuma tidak syar'i, tidak di luar nikah syar'i. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami tentang zina, dan ini semua yang mengitari neraka. Wa nadhar ilal ajnabiyyah. Ini yang perlu kita berhati-hati, melihat kepada wanita atau lawan jenis yang bukan mahram, menikmatinya. Disusul oleh syahwat yang haram tadi, didukungnya. Ghibah termasuk syahwat, menceritakan keburukan orang lain. Ini termasuk ghibah, dosa besar. Kemudian wasti'malil malahi, menggunakan perangkat-perangkat atau alat-alat yang melalaikan, seperti alat-alat musik dan yang lain-lainnya. Sementara wa amma syahawatul mubahatu fala tadkhulu fi hadhihi lakin yukrahu al-iktharu minha makhafata an yajurra ila al-muharramati aw yukshiya al-qalb aw yukshiya al-qalba aw yushghila 'an at-ta'ati aw yahuja ila al-i'tina'i bi tahsil ad-dunya lis-sarf fiha wa nahwi dhalik. Semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini luar biasa. Dia tadi membagi syahwat dua, ya, yang menjadi pengitar dan penutup pengeliling neraka, dan syahwat yang kedua yaitu syahwat yang mubah. Yang tadi sempat kita contohkan, wa amma syahawatul mubah mubaha, maka tidak masuk ke dalam konteks hadis ini. Jadi dia bukan yang mengitari neraka. Cuma ini catatan yang sangat luar biasa dari beliau, lakin yukrahul ikthar, makruh untuk berlebih-lebih dengan catatan yang dikhawatirkan menyeret kita kepada yang haram. Ya. Ini catatan berlebih-lebihnya. Dikhawatirkan ya juru ilal muharrama, atau dikhawatirkan mengasatkan hati, membuat hati kita kasat. Ya, kita sudah tidak lagi tenang beribadah, apalagi kalau duduk di majelis ta'lim. Tidak merasa ketenangan, ini sudah hati kita sudah kasat oleh kesenangan duniawi. Orang melihat bagaimana beribadah itu berat dan semakin lama semakin jauh dari taat. Nah, ini syahwat mubah asalnya, tetapi dia dikhawatirkan membawa kepada syahwat yang haram. Kemudian juga diantara yang dikhawatirkan adalah menyibukkan dari ketaatan. Ya, yang konsekuensinya tadi juga mengasatkan hati. Atau yuhawwija ilal i'tinai bitahsilid dunya lisarfi fiha. Yaitu untuk semakin mengajak atau menyeret seseorang untuk merasa semakin butuh banyak harta. Kalau sudah dapat ini, kayaknya saya butuh lebih dari ini. Sudah dapat itu, kayaknya saya... Jadi ini syahwat yang dia sebenarnya mubah, tetapi kalau sudah tingkatannya, dia semakin lama semakin merasa kurang, semakin lama semakin merasa butuh, semakin lama semakin banyak semakin merasa butuh, dia merasa kurang. Ini yang juga termasuk syahwat yang asalnya mubah, tetapi akhirnya pada ujungnya muharramah. Ya. Nah, ini uraian Nawawi rahimahullahu taala. Kita baca beberapa hadis sisanya di bawah di sini 70-81. Qala rahimahullahu taala wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Shababah qala haddatsani Warqa an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Hadis yang sama kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain dan bunyinya sama persis dengan hadis sebelumnya. 7082. Qala rahimahullahu taala haddatsana Sa'id ibn Amr al-Ash'athi wa Zuhair ibn Harb qala Zuhair haddatsana wa qala Sa'id akhbarana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis yang baru, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dengan dua jalur dari dua orang gurunya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, dan hadisnya hadis Qudsi. Hadisnya hadis Qudsi, yaitu Nabi meriwayatkan firman Allah. Ya. Kata Nabi, qala Allahu Azza wa Jal. Allah berfirman. Apa firman Allah di sini? A'dattu li'ibadiyas salihin. Aku telah sediakan, persiapkan untuk hamba-hambaku yang salih, kata Allah. Ma la aynun ra'at, apa yang tidak ada mata melihatnya. Apa yang tidak ada mata atau satu pun mata melihatnya dari keindahan. Dari keindahan. Ya. Jadi bila ada keindahan yang pernah terlihat oleh mata, berarti jauh di atas itu yang disiapkan oleh Allah di surga. Ya, dan alhamdulillah di dunia ini kita melihat betapa banyak keindahan-keindahan, dan ternyata di surga keindahannya tidak pernah terlihat oleh mata. Mata siapa? Semua mata. Semua mata. Mata manusia, mata malaikat, ya. Mata makhluk-makhluk Allah yang lain. Dari keindahan itu tidak ada yang pernah terlihat oleh satu pun mata yang dari keindahan yang disiapkan oleh Allah di surga. Kemudian wala udunun samian, dan tidak ada telinga, tidak ada satu pun telinga yang mendengar dari keindahan suara. dari keindahan suara. Subhanallah, keindahan suara di surga itu tidak akan tertandingi oleh indahnya suara di dunia. Ya, indahnya suara di dunia. Dahulu ketika saya masih kecil-kecil, ketika itu kita masih, saya belum sekolah dasar malah, umur 5 tahun, tetapi alhamdulillah masih ingat. Kita dibawa oleh nenek untuk bekerja di ladang. Ya, ketika itu masih berladang, dan dalam perjalanan itu keindahan bumi Allah ini yang luar biasa yang masih ada di kampung saya ketika itu, tahun di bawah 80-an, mungkin 75, 78, 79, ya. Burungnya berbagai macam bentuknya. Ya. Berbagai macam bentuk, dan bahkan burung yang sekarang kita hanya melihatnya di kebun binatang, ketika itu saya masih melihatnya. Ya, saya melihatnya. Ya, burung merak ada. Dan saya melihat paman saya bahkan menjeratnya. Dan suara kicauan burung, desiran sungai yang mengalir, yang kita waktu itu harus menyeberang karena memang tidak ada jembatan. Airnya dingin, jernih, ya. Subhanallah, suara-suara yang seperti itu sangat indah di dunia. Sangat indah di dunia. Tetapi di surga nanti suara telah disiapkan oleh Allah yang tidak tertandingi oleh keindahan suara apapun di dunia. Ya. Ada orang yang menikmati suara di dunia ini padahal dia dosa. Dosa. Suara nyanyian dosa. Ya. Suara musik dosa. Ya. Suara musik dosa karena Allah yang menjelaskan bahwa dia dosa. Dan di surga nanti itu semua kita dapatkan. Nyanyian akan ada di surga. Ya, senandung-senandung dan suara kicauan burung, mengalirnya air-air di sungai-sungai surga, dan semua suara dan suara di surga tidak pernah terdengar di dunia. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak terbersit di hati satupun manusia. Maksudnya tidak terkhayalkan oleh daya khayal manusia. Manusia di sekarang ini daya khayalnya luar biasa. Bisa mengkhayalkan keindahan, kemerduan suara, kenikmatan yang dalam dunia nyata tidak ada. Tidak ada. Tapi masih bisa mengkhayalkan, selagi bisa dikhayalkan manusia, surga di atas itu. Surga di atas itu. Karena Allah mengatakan tidak terkhayalkan oleh pengkhayal-pengkhayal handal di dunia ini. Kemudian Nabi SAW menegaskan dengan mengatakan misdaqu dzalika, yang menegaskan itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan firman Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak mengetahui satu jiwa pun, tidak mengetahui satu orang pun apa yang disembunyikan bagi mereka, untuk mereka, dari qurrati a'yun, dari kesenangan-kesenangan yang menenangkan atau menundukkan pandangan, menenangkan hati. Orang kalau sudah berada dalam kesenangan, dia tidak akan mungkin melihat yang lain. Tidak akan. Kalau sudah terlena dengan kemewahan, keindahan, kesenangan, dia tidak akan mengangkat kelopak-kelopak matanya untuk melihat yang lain. Itu yang telah disiapkan oleh Allah, yang membuat kelopak mata itu tertunduk saja menikmati yang sudah ada, karena merasa yang selainnya tidak akan ada menandingi kesenangan yang didapatkan. Atau penenang jiwa, qurratu ain itu adalah penenang jiwa, penentram hati. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penenang hatiku dalam salat. Jadi Nabi SAW untuk tenang hatinya, apalagi ketika dibebani oleh urusan, dia sholat. Kata para sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar, kana Rasulullah SAW, kullama hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Setiap kali menyusahkan atau memberatkan pikirannya suatu urusan, maka dia segera sholat. Karena sholat itu menenangkan hati beliau SAW. Qurratu ainin yang disiapkan oleh Allah di surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, ini sesuai dengan bab kita yang sebelumnya, bahwa yang disiapkan oleh Allah di surga dari penenang hati itu sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Ini maksudnya apa? Untuk tingkatan-tingkatan surga. Ya. Tingkatan-tingkatan surga dicapai dengan banyaknya ibadah. Kalau yang memasukkan ke surga, rahmat Allah. Kalau untuk meletakkan di mana seseorang itu mendapatkan tingkatan, itu disesuaikan dengan amalan. Ya, amalan. Ya, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan masih banyak hadis-hadis yang ada di berapa? 1, 2, 3 ya. 3 hadis dan waktu juga tidak memungkinkan. Hadis yang kedua, yang keempat itu berhubungan dengan hadis yang kedua. Ya. Ketiga pun demikian, keempat insyaallah akan kita baca. Nah, di sini ya, dia kandungannya atau isinya sama dengan hadis yang telah kita pelajari, dan semuanya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kecuali hadis yang hadis Sahal bin Sa'ad, ya, yang bunyinya hampir sama, bunyinya hampir sama dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Insyaallah akan kita lanjutkan membacanya pada kesempatan yang akan datang, dan kita meminta, memohon, berdoa dan berharap kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, dengan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surganya dan mengharamkan kita dari api nerakanya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'alukal jannah وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.